Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du. Qala al-musannif wa hafidhahullah ta'ala ra'ihu sallallahu alaihi wasallam lil ghanami. Qala Ibn Sa'd fi tabaqatihi wa kana Abu Talib la mala lahu. Falamma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi ar-rihlah bada sa'yuhu fi talab rizqi wa qad istaghala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sibahu bi ra'yil ghanami wa ra'aha li ba'di ahli al-makkah wa bidzalika darba matalan 'aliyan min sigharihi fi iktisabi ar-rizqi fil qaddi wa ta'ab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi. Hadi khotbah fillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lu'lu' al-Maknun fi siratin nabiyil ma'mun karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Dan topik kita lanjutkan pembahasan yang telah lampau berkaitan dengan bagaimana kehidupan Nabi ketika kecilnya sallallahu alaihi wasallam. Berkata pengarang kitab kita Syekh Rashid, ra'yuhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengembalakan kambing. Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya berkata, dan adalah Abu Talib seseorang yang tidak memiliki harta. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya Abu Talib atas wasiat kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abu Talib bukan orang kaya, tak memiliki harta yang banyak. Ya, kata beliau, falamma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi rihlah, tatkala Rasulullah kembali daripada perjalanan ke negeri Syam membantu pamannya ketika berusia 12 tahun untuk berniaga, tatkala pulang dari perjalanan ini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mulailah mencari rezeki. Maka ketika mudanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjadi seorang pengembala kambing. Ia mengembalakan kambing milik sebagian penduduk Mekah. Jadi bukan kambingnya sendiri, dia diupah mengembalakan kambing sebagian penduduk Mekah. Dan ini menunjukkan perumpamaan yang beliau contohkan kepada umat sejak kecil beliau SAW telah berusaha mencari rezeki dengan susah payah, dengan jerih payahnya. Ya, jadi tak ada dalam kehidupan Nabi yang mulia SAW itu, ya, sebagaimana yang biasa pada anak-anak manja, tidak. Ya, beliau tak putus dirundung malang sehingga menempat diri beliau SAW. Baru sebentar diasuh oleh kakeknya, wafat pula sang kakek. Diasuh oleh pamannya miskin. Terpaksa membantu pamannya, beliau ikut berdagang. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, jumpa Bahira disuruh pulang. Pulanglah Nabi SAW, setelah itu beliau pun membantu pamannya untuk mengembalakan kambing-kambing milik salah seorang penduduk Mekah. Berkata Ahmad Syauqi rahimahullah, kana Rasulullah fi syababihi la yada'ur rizqa otor kobabi, adalah Nabi ketika masa mudanya tak pernah meninggalkan, ya, mencari rezeki dan mengetuk pintu-pintu rezeki. Demikian juga nabi-nabi sebelum beliau, semuanya para nabi-nabi berusaha mencari rezeki sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayu rasulin aw nabiyin qablahu lam yatlub rizqa wa yabghi subulah. Rasul manakah sebelumnya yang tak pernah mencari rezeki, ya, mencari jalan-jalan mendapatkan rezeki. Musa al-kalim ustu'jira isti'jara. Musa diupah oleh mertuanya mengembalakan kambing mertuanya selama 10 tahun. Wa kana Isa fi thiba najjara, dan adalah Isa ketika kecil, ketika mudanya bekerja sebagai tukang kayu. Tapi tak benar, ya, Isa sebagai tukang kayu. tukang kayu adalah Nabi Zakaria. Berkata Rasulullah, kana Zakaria najjara, adalah Zakaria seorang tukang kayu. Adapun Isa tidak. Naam. Assalamualaikum alaikum. Rawal Imam Al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atha Allahu nabiyyan ila ra'al ghanama wa qala ashabuhu wa anta wa qala na'am kuntu ar'aha ala qarari li ahli Makkah. Rawal Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah ada seorang pun Nabi yang diutus kecuali pernah mengembalakan kambing. Berkata sahabat-sahabatnya, bagaimana dengan engkau sendiri? Dia berkata, ya, aku pun mengembalakan kambing untuk mendapatkan beberapa kerat daripada ya upah yang diberikan oleh salah seorang pemilik kambing dari ahli Makkah. Nah. Warawal Imam Al-Bukhari fil Adab Al-Mufrad wa At-Tayalisi fi Musnadihi bi sanadin sahihin an Abdah ibn Hazrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanamin wa bu'itha Dawuda wa huwa ra'i ghanamin wa bu'itha Dawudu wa huwa ra'i ghanamin wa bu'ithtu ana wa ana ar'a ghanaman li ahli bi ajyada. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad meriwayatkan demikian pula Imam Tayalisi dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Abdah bin Hazan, dia berkata bersabda Rasulullah, Musa diutus dan sebelumnya dia adalah seorang pengembala kambing. Demikian juga Daud diutus sebagai rasul dan dia juga pengembala kambing. Dan aku pun diutus sebagai rasul, sebelumnya mengembalakan kambing. Ya. Aku mengembalakan kambing untuk keluargaku di Ajiyad. Ya, Ajiyad nama satu gunung di Mekah. Sampai sekarang masih ada namanya Ajiyad. Di sanalah Nabi yang mulia SAW mengembalakan kambing. Naam. Al-hikmatu fi ra'il anbiya'i alaihi mustaramu lil-ghanami. Qala al-ulama'u al-hikmatu fi ilhamil anbiya'a min ra'il ghanami qabla nubuwati umurun minha. Awalan, annahu yahsulu lahumun التمرن برأيها على ما يقولونه من القيام بأمر أمتهم. Kenapa Nabi SAW mengembala kambing? Apa hikmahnya? Berkata para ulama, hikmah kenapa Allah ilhamkan para nabi mengembalakan kambing sebelum diangkat sebagai nabi, ada beberapa hikmah yang bisa dikedepankan. Yang pertama, dengan itulah mereka belajar untuk mengembalakan umat di masa akan datang. Belajar untuk bertanggung jawab, ya, mengerjakan tugas-tugasnya. Sebelum menjadi pengembala manusia, menjadi pengembala kambing. Kambing adalah hewan yang begitu lemahnya, yang membutuhkan kesabaran, tidak sebagaimana unta yang kuat-kuat. Kambing yang paling lemah, yang paling sulit untuk menyatukannya, berserakan ke sana kemari. Ya. Maka demikianlah karakter manusia. Manusia itu lemah tapi sok kuat. Manusia mudah berpecah belah, berserakan, bercerai berai. Maka untuk melatih Rasulullah SAW sebagai Nabi kelak, Rasulullah telah berlatih bagaimana mengembalakan kambing, mengasuh kambing-kambing, mencarikan untuk mereka tempat yang baik, ya, mengembalakan mereka, memberikan makanan yang terbaik, agar mereka terbiasa kelak memikul tanggung jawab untuk mengarahkan umat sebagaimana mereka telah terbiasa mengarahkan kambing-kambing. Ya, begitu dekatnya, kalau diperhatikan antara sifat manusia yang suka bercerai-berai dan mereka lemah, ya, tak tahu kemaslahatan dirinya dengan sikap kambing. Saya tak menyamakan manusia dengan kambing, tapi ada hal-hal yang sama. Lain dengan unta. Karena itulah pengembala kambing tak sama dengan pengembala unta. Pengembala kambing lemah, lembut hatinya, yang mudah terenyuh. Karena itulah Nabi memuji orang-orang Yaman karena mereka pengembala kambing. Ya. Kata Nabi, al-hikmatu yamaniyah. Orang-orang Yaman, maksudnya yang pada masa Nabi, dipenuhi dengan hikmah karena mereka terbiasa mengembalakan kambing. Adapun pengembala unta karakternya keras, Ya, sebagaimana yang mereka gembalakan unta yang begitu sulit untuk ditundukkan. Naam. Tsaniyan, anna fi mukhalatatiha ma yuhassilu lahumul hilma wasyafaqah. Li'annahum idza sabaru 'ala ra'yiha wa jam'iha ba'da tafarruqiha fi mar'a wa naqliha min masrahin ila masrahin wa dabi uduwiha aduwiha min sab'in wa ghairihi kasariqi wa 'alim ikhtilafa tiba'iha wa siddata tafarruqiha ma dha'fiha wa ihtiyajiha ila almu'ahadati alifu min dhalika as-sabra 'ala al-ummah. Yang kedua, ya, mengembalakan kambing akan membuat karakter pengembalanya dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang, karena mereka terkala mampu sabar menghadapi gembalaan mereka kambing-kambing, mengumpulkan kambing-kambing yang begitu mudahnya bercerai-berai ketika ya digembalakan. Upaya untuk memindahkan kawanan kambing ini satu tempat ke tempat lainnya yang begitu sulit. Upaya seorang pengembala menjauhkan daripada kambing-kambing ini musuh-musuhnya, berupa binatang-binatang buas, pencuri dan semacamnya. Dia akan terbiasa menghadapi tabiat manusia kelak, yang tadi saya katakan mirip dengan tabiat kambing. Ya, begitu gampangnya kambing ini bercerai-berai, padahal dia lemah. Kambing ini begitu butuh agar sang pengembala terus-menerus mengayominya, tak henti-henti. Ya, membuat pengembala benar-benar harus ekstra sabar. Dan kelak akan membuahkan sabar terhadap umat. Lihatlah betapa sabarnya Nabi atas umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dia dilempari di Thaif, dihujani dengan anak batu, hampir terbunuh ketika perang Uhud. Dia ditebar di duri-duri. Ketika sholat diletakkan atas punggung beliau kotoran ya, isi perut unta dan semacamnya. Sabarnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. وعرف اختلاف تباعها وتفاوت عقولها فجابروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. Tahulah bagaimana para pengembala-pengembala kambing itu ikhtilafa tiba'iha, berbeda-bedanya tabiat kambing dan sebagaimana berbeda-bedanya tabiat manusia, bertingkat-tingkatnya pemahaman manusia. Maka mereka kelak mampu ya menyelamatkan manusia dengan kasih sayang daripada segala sesuatu yang dapat menghancurkan, merusak manusia, membuat mereka bercerai-berai. Ya, bagaimana pengembala kambing yang terbiasa menghadapi kambing-kambing lemah akan terbiasa pula menghadapi umat yang lemah. Bagaimana dia biasa mengayomi kambing terus-menerus, tak pernah berhenti, terus memperhatikannya, mencarikan makanannya, memindahkannya, begitulah kelak dia terhadap umatnya. Ya. Hal ini semua sebagai latihan. Yang tentunya kalaulah beliau tak pernah terlatih hal-hal semacam ini, berat untuk mengembalakan umat ini. Ya, mengajaknya, mengarahkannya berat. Karena itulah latihan pertama sebelum mengembalakan manusia, mengatur mereka, mengarahkan mereka, mengumpulkan mereka, latihannya adalah mengembalakan kambing. Naam. Salisan qustatil ghanamu bidzalik likaunihi ad'afa min ghairiha wa li anna tafarruqaha aktsaru min tafarruqil ibli wal baqari li imkanin raqtil ibli wal baqari birabti dunaha bil 'adatil ma'lufa wa ma aktsariyati tafarruqiha bahia asraun kiadan min ghairiha. Adapun kambing dikhususkan dalam hal semacam ini karena kambing adalah makhluk yang paling lemah dibandingkan hewan ternak lain. Karena kambing itu lebih mudah bercerai-berai dibandingkan hewan ternak yang lain seperti unta, sapi. Ya, karena unta, sapi dapat diikat sehingga tak ya berkeliaran kemana-mana, sehingga terbiasa. Adapun kambing sulit karena banyaknya jumlahnya. Banyak, tapi gampang bercerai-berai. Tapi satu hal, kelebihan kambing, kambing itu lebih mudah untuk disetir dibandingkan yang lain. kalau membangkang payah, kalau andai kata kerbau membangkang sulit, unta membangkang sulit, kambing tak seperti itu. Rabi'an anna fihi kasban maddiyan min amalil yad wa afdalul kasbi ma kana min amalil yad. Yang keempat, latihan untuk mencari penghidupan. Ya, dengan susah payah, jerih keringat, dengan hasil daripada kerjaan tangannya sendiri. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang diperbuat dengan tangan seseorang. Sejak kecil terlatih untuk bersakit-sakit. Subhanallah. Beginilah generasi terdahulu. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita terbiasa dengan berbagai macam pekerjaan-kerjaan yang berat. Ya, kita pun demikian. Pindahlah ke generasi anak-anak kita. Sekolah diantar, pulang dijemput, disuapin. Ya, tak tahu, tak peduli dengan orang tuanya dan kerjaan orang tuanya. Ya, berbeda zaman, berbeda gaya. Yang tahunya handphone, yang tahunya sinyal, yang tahunya pulsa, yang tahunya paket. Allahu musta'an. Itu anak-anak kota. Ya. Adapun anak-anak di kampung yang mereka tak punya sinyal, tak punya jet-jet, tak punya handphone, mereka lebih tangguh. Karena itulah banyak anak-anak kampung yang berhasil menjadi orang besar. Ya, dibandingkan daripada anak-anak yang terbiasa manja dari hasil pendidikan anak-anak di kota. Naam. Wa qad rawal Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi anil Miqdam bin Mahdi karib al-kindi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna an-nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi menceritakan dari Rasulullah SAW, dia bersabda, tidaklah ada seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dengan jerih keringatnya dari hasil tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil jerih payah tangannya. Daud kerjaannya adalah membuat baju besi yang dia jual. Ya, alaihi salam. Maka para nabi tak ada yang malas-malas. Semua pekerja tangguh, pekerja yang tekun. Para nabi. Maka jangan sampai umat Nabi Muhammad hanya pandainya mengemis, meminta-minta. Tak seperti itu nabi kita mengajarkan. Maka tak benar jika umat Islam mentoleran orang-orang minta-minta. Menjadikan minta-minta sebagai profesi. Subur. Peminta-minta di negeri-negeri kaum muslimin. Padahal tak seperti begitu nabi mereka. Ya. Kalau anda pergi haji, pergi umrah, ramai yang meminta-minta dari berbagai macam negeri. Ya, meminta-minta. Padahal nabi tak seperti begitu. Ditoleransi. Orang mensupport, kita mensupport, diberi-diberi. Banyak meminta-minta yang lebih banyak gajinya, income-nya, pemasukannya daripada orang bekerja dengan setengah mati, jadi payah. Ya. Maka begitulah para nabi. Begitulah kaum muslimin, begitulah para ulama. Mereka hidup tidak menjadi beban bagi yang lain. Semakin hari saya lihat semakin banyak para peminta-minta. Para pengemis semakin banyak, para pengamen lebih banyak lagi. Allah musta'an. Tak sampai kepada mereka Islam yang benar. Naam. Khamisan wa fi dhikri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lidzalika ba'da an 'alima kaunuhu akramal khalqi 'ala Allahi ma kana min 'azimi tawadhu'i li rabbih wa tasrihi bi minnatihi 'alaihi wa 'ala ikhwanihi minal anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala sa'iril anbiya'i. Nabi menyebutkan hal ini ketika kepada para sahabat-sahabatnya setelah beliau diangkat sebagai rasul, menunjukkan tawaduknya beliau yang begitu dahsyat, yang begitu tinggi. Ya. Menceritakan bagaimana dia dahulu SAW. Tak ada pada Nabi kesombongan sama sekali. Bahkan setelah menjadi Rasul pun tak ada kesombongan. Berjalan bersama sahabat. Terkadang membonceng anak-anak sahabat. Membonceng Usama. Membonceng anak Abdullah bin Ja'far. Ya, tak ada kesombongan. Sallallahu alaihi wasallam. kemudian menjelaskan kepada umatnya betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Demikian juga kepada para nabi-nabi sebelum beliau. Ya, Allah Ta'ala alam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Fawaidul hadithi. Qala al-hafidhu fil fathi wa fil hadithi. Awalan, fadlul amali bil yad. Wa taqdimu ma yubashiruhu syakhsu binafsi ala ma yubashiru bighairih. Adapun faedah daripada hadis di atas, ya, hadis yang berbunyi tidaklah ada seorang memakan-makan lebih baik daripada hasil jerih payah keringatnya. Faedah hadis ini pertama, ini menunjukkan keutamaan orang yang bekerja dengan jerih payah keringatnya, dengan buah tangannya. Ya, lebih utama adalah orang yang bekerja dengan sendirinya dibandingkan dia mempekerjakan orang lain. Dia mengurusi sendiri. Naam. Tsanian wal hikmatu fi takhsisi Dawud alaihi salam bi dzikri an iktisarahu fi aqli ala ma ya'maluhu bi yadihi lam yakun min al haja. Li'annahu kana khalifatan fil ardi kama qala Allah ta'ala wa inna mabtagha al aqla min tariq al afdali. Wa li hadha awrada an nabiy sallallahu alaihi wasallam qissatahu fi maqam al ihtijaji biha. Ala ma qaddamahu min anna khairal kasbi amalul yad wa hadha ba'da takriri anna syar'a man qablana syar'un lana wa la siyama idza warada fi syar'ina madhuhu wa tahsinuhu ma'a umumil qawli ta'ala fa bihudahu muqtadi. Adapun hikmah kenapa disebutkan dalam hadis Daud, dikhususkan, dispesialkan Daud, sesungguhnya Nabi Allah Daud makan dengan hasil jerih payah keringatnya dari hasil kerjaan tangannya. Kenapa Daud alaihissalam disebutkan di sini? Ya, karena Daud alaihissalam memang yakni makan dari hasil jerih payah ya dirinya sendiri, dari hasil tangannya sendiri. Padahal dia seorang khalifah. Andai kata dia mau makan daripada kekuasaannya sebagai khalifah, sebagai raja bisa, tapi dia tetap makan dari hasil jerih tangannya sendiri. Ya, Daud alaihissalam, maka apa yang dia makan adalah merupakan hasil daripada jerih keringatnya. Ini karena itu yang disebutkan tentang keutamaan Daud alaihissalam, yang dia makan dari hasil jerih tangannya. Dia buat baju perang, dia jual, padahal dia seorang raja. Ya, ini setelah kita jelaskan bahwa syariat orang-orang sebelum kita akan menjadi syariat bagi kita pula apabila dalam syariat mereka itu ada pujian dari syariat kita. Nabi memuji syariat Daud AS yang makan dengan jerih tangannya, berarti itu pujian untuk kita pula, agar kita makan dengan jerih payah kita. Ya, apalagi masuk dalam firman Allah SWT ketika menyebutkan para nabi-nabi, kata Allah di penghujung ujungnya fabihudahum iqtadi, dengan petunjuk para nabi-nabi tersebut maka jadikan mereka sebagai panduan. Ya, ini yang paling baik, pekerjaan yang didapatkan dari hasil jerih keringat seorang, dari hasil tangan yang sendiri. Naam. Thalisan wa fihi an at-takassub la yakdahu fi tawakkuli. Ya, yang ketiga, bahwasanya mencari nafkah, mencari rezeki ini tidaklah mengurangi tingkat tawakal seorang. Tawakal itu bukanlah engkau bermalas-malasan menunggu rezeki datang, tidak. Kau harus berusaha mencarinya. Naam. Rabi'an wa fihi anna dhikra asy-syai'i bidalilihi aw qaw fi nafsi sami'ihi. Ya, faedah berikutnya bahwasanya menyebutkan sesuatu dengan dalilnya itu akan lebih dalam mengena dalam hati pendengarnya. Ketika Nabi menjelaskan kepada umatnya tentang pentingnya bekerja keras dengan jerih keringat seseorang, dia sebutkan dalilnya, disebutkan contohnya. Ya. Jadi janganlah kita menjadi beban bagi manusia. Ya, malas mencari nafkah, jadi pengamen, jadi pengemis, jadi pak ogah. Pak ogah tahu ya. Malas, tubuh kuat-kuat. Ya, tak ada kerja, pengangguran. Banyak yang dapat dikerjakan. Banyak sekali. Tak ada tempat bagi pemalas di dunia ini. Baik dalam bab dunia dan dalam bab akhirat, harus bekerja keras. Ya, yang tak bekerja keras, pemalas, dia menikmati kemalasannya di awal akan menjadi sulit di akhir. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, innahu la yunalu ar-rahatu bir-rahati. Kenikmatan tak akan pernah diperoleh dengan kenikmatan serupa. Kenikmatan innamatunalu ar-rahatu bijisrin min at-ta'abi. Kenikmatan itu akan diperoleh dengan jembatan daripada kesulitan. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Fansaf fa inna ladzidzal 'aysh fi an-nasabi. Berpayah-payahlah engkau, bekerja keraslah engkau, bersulit-sulitlah engkau, sesungguhnya kenikmatan hidup diperoleh setelah berpayah-payah. Pepatah kita, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, senang kemudian. Ini semuanya sejalan. Yang bersungguh-sungguh dapat menjadda wajadah. Ya, yang bersungguh-sungguh akan mendapat memperoleh. Banyak orang-orang yang berhasil karena sungguh-sungguhnya. Dari kampung ke Batam tak ada apapun. Mungkin baju kaos saja yang punya modalnya. Kemudian jadi pengusaha macam-macam dengan kesungguhannya. Ya. Dan banyak juga orang bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu. Ya, sejak kecil masuk pesantren, menimba ilmu, belajar-belajar. Sehingga akhirnya menjadi orang besar. Semuanya dengan susah payah. Dalam bab akhirat pun demikian. Tak mungkin masuk surga dengan berleha-leha. Bekerja, harus bekerja keras. Berpayah-payah. Ya. Yang berleha-leha tak akan mungkin. Yang tak pernah menanam, menyemai, bagaimana akan meraih hasilnya. Nah. Assalamualaikum ilaikum. شهود النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 15 سنة وقيل 20 سنة هاجت حرب الفجار وكانت بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس وأحلافها وكان قائد قريش وكنانة حرب ابن أمية وكان ظفر في أول النهار لقيس على قريش وكنانة حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لقريش وكنانة على قيس وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامه وكان ينبل على أمومته أي يجهز لهم النبل يجهز لهم النبل لرمي وقيل يرد عنهم نبل عدوهم. Berikutnya syuhudu an-nabi sallallahu alaihi wasallam harb al-fijar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan peperangan terjadi pada masa beliau remaja. Ini disebut dengan nama harbul fijar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 15 tahun, sebagian mengatakan ketika berusia 20 tahun, muncullah peperangan al-fijar antara Quraisy dan para sekutunya seperti suku Kinanah. Ya, dan antara musuh mereka Qais dan para sekutu-sekutunya pula. Intinya antara Quraisy dan Qais. Adapun pemimpin Quraisy dalam peperangan tersebut adalah, ya, pemimpin Quraisy dan Kinanah adalah Harb bin Umayyah. Ya, Harbun bin Umayyah. Ini adalah merupakan bapak daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Bapaknya Abu Sufyan memimpin peperangan ini. Dan kemenangan di awalnya berada pada Qais, musuhnya Quraisy dan para sekutu-sekutunya. Tapi ketika telah meninggi siang hari, berubahlah keadaan, Quraisy lah yang menang. Mengalahkan, ya, Quraisy yang menang mengalahkan Qais. Dan Nabi SAW ikut menyaksikan peperangan tersebut dalam beberapa harinya. Bahkan beliau SAW mengambilkan anak-anak panah untuk paman-pamannya. Ya. Ada yang mengatakan beliau SAW ya berusaha untuk menjauhkan paman-pamannya daripada serangan, ya, senjata musuh-musuhnya. Ini ketika dia berusia 15 tahun. Naam. Syuhudun Nabi sallallahu alaihi wasallam hilful fuduli. Qala al-Imam As-Suhaili kana hilful fuduli akrama hilfin sumia bih wa asrafahu fil Arabi. Ya, adapun tadi sebelumnya yang saya terluput, peperangan Fijar ini peperangan terjadi di bulan haram, yang diharamkan berperang. Ya, tapi pihak Qais mereka yang melanggar. Ya, mereka perangi Quraisy pada bulan-bulan haram yang tak boleh berperang. Nah, berikutnya syuhud Nabi SAW hilful fudul. Nabi juga pernah menyaksikan ya sumpah yang disebut dengan nama hilful fudul. Ya. Berkata Imam Suhaili adalah hilful fudul, perjanjian, kesepakatan ya antara Quraisy. Akrama hilfin sumi'a bih adalah merupakan perjanjian yang paling mulia yang pernah didengar dalam sejarah mereka. Wa asyrafil fil Arab, dan inilah perjanjian yang paling ya terkenal dengan kemuliaan di bangsa Arab. Apa itu perjanjiannya nanti kita akan bahas. Nah. Wa kana hadzal hilfu fi dzil qa'dati fi syahrin haramin ba'da harbil fijari bi syahrin wa qila bi arba'i ashhurin. Ya, jadi perjanjian al-fudul ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Ya, pada bulan Muharram, pada bulan yang Allah haramkan. Ya, setelah peperangan Al-Fijar yang tadi kita sebutkan. Dan ada yang mengatakan sebelum satu bulan sebelum peperangan Fijar atau empat bulan sebelumnya. Naam. Wa sababu hadzal hilfu anna rajulan min Zubaidin bil Yamani qadima Makkah bi bid'atin fashtaraha minhu Al-Asu ibn Wa'ilin wa aba an yu'tiyahu haqqahu fastad'a 'alayhi Zubaidiyul Ahlafa Abdul Dari wa Makhzuman wa Jumahan wa Sahman wa Adiyya ibn Ka'bin fa abaw an yu'inuhu 'ala Al-Asi ibn Wa'ilin wa antaharuhu. Ya, sebab perjanjian al-fudul ini, sumpah fudul ini, ada seorang laki-laki dari Zubaid dari negeri Yaman. Ya, datang ke Mekah menjual perdagangannya yang dia miliki, dibeli oleh salah seorang penduduk Mekah bernama Al-As bin Wa'il. Barang diambil tak mau dibayar. Ya. Maka Zubaid ini melaporkan kepada orang-orang di sana, sekutu-sekutu kaumnya. Abdul Dar, Makhzum, Jumah, Saham, Adi bin Ka'ab, semuanya enggan menolongnya dari kezaliman ini. Bahkan mereka membentaknya. Naam. Falamma ra'al Zubadiyu asyarra tu'ida 'ala jabali Abi Kubaisin 'inda tulu'is syamsi wa Quraisun 'inda al-Ka'bata. عند الكعبة ونادى بأبياته المشهورة يسيب فيها ظلماته رافيا صوته. Ya, tatkala Az-Zubaydi ini melihat ya mereka telah sepakat dengan keburukan ini, tak mau menolong orang yang terzalimi, dia naik ke atas puncak gunung namanya Gunung Abu Qubais. Sekarang gunung itu di atasnya berdiri istana. Di samping haram, yang di atasnya istana itu namanya Gunung Abi Qubais. Ya, tentunya kita tahu Abu Qubais ini langsung berhadapan dengan Ka'bah. Naiklah dia ke atas puncak Abi Qubais ketika matahari telah terbit. Ketika orang-orang Quraisy sedang di Ka'bah, maka dia menyuruh dengan bait-bait syair menyebutkan bagaimana dia terzalimi dengan mengangkat suara setinggi-tingginya. Ya ala fihrin limadzlumin bidha'atu wa hayya keluarga fihir. Lihatlah orang yang dizalimi barangnya, harta perniagaannya tak dibayar. Bibatni Makkah tana iddari wan nafar. Dia berada di tengah-tengah kota Makkah, sementara kampung halamannya jauh dan dia tak punya orang-orang yang bisa membelanya. Wa muhrimun ash'athun lam yaqdi umratahu. Dalam keadaan dia berihram, bahkan dia belum menyelesaikan umrahnya. Ya lir rijali wa bainal hijri wal hajar. Lihatlah bagaimana dia, lihatlah bagaimana saya, wahai para laki-laki, berada di antara Hijr Ismail dan Hajar Aswad. Ya. Innal harama liman tammat karamatuhu wala harama li thawbil fajiril ghadri. Ya, sesungguhnya tanah haram ini akan berlaku menghormatinya, memuliakannya bagi orang yang tahu kemuliaannya. Tapi tak ada penghormatan terhadap tempat yang Allah haramkan ini bagi thawbil fajiri, bagi orang-orang yang zalim, al-ghadir, yang menipu, yang culas, tak ada bagi mereka kehormatan haram. Naam. Faqama Zubair bin Abdul Muttalib amun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ma li hadha matrukun fajtama'at banu Hashimin wa Zuhratu wa banu Taym bin Murrah fi dari Abdullah bin Jad'ana wa ta'aqadu wa tahalafu billahi la yakununna yadan wahidatan ma'al mazlumi 'ala adh-dhalimi hatta yuraddu 'alayhi haqquhu. Fasammat Quraisyun hadzal hilfa hilfal fuduli wa qalu laqad dakhala haula'i fi fadli min al-amri thumma mashaw ila al-'As ibn Wa'ilin fantaza'u minhu sil'ata Zubaydi fadafa'uha ilaihi. Ya, tatkala dia terzalimi dan dia mengangkat suaranya dari atas puncak gunung, maka ada salah seorang anak daripada Abdul Muttalib yang bernama Az-Zubair, Az-Zubair bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW. Ketika dia mendengar bagaimana Az-Zubair ini dari Yaman dizalimi, dia pun berkata, "Ma li hadza matrukun?" Tak akan mungkin orang terzalimi ini ketinggalkan seperti ini. Maka dia kumpulkan atau berkumpullah Bani Hashim, Bani Taim bin Murrah di rumah Abdullah bin Jada'an. Mereka pun bersumpah akan membela orang yang dizalimi ini. Mereka bersepakat untuk menjadi satu tangan, satu kesatuan, satu kekuatan agar dapat dikembalikan hak orang terzalimi ini. Dan orang-orang Quraisy menamakan sumpah ini dengan nama Hilfal Fudul. Sumpah Al-Fudul artinya kehormatan. Sumpah untuk membela kehormatan orang yang terzalimi. Wa qalu laqad dakhala ha'ula'i fi fadlin minal amri. Mereka mengatakan bahwa mereka telah masuk dalam keutamaan membela orang terzalimi ini. Kemudian mereka pun berangkat mendatangi Al-As bin Wa'il. Maka mereka dengan paksa meminta, menuntut agar dikembalikan barang orang tersebut. Ya. Kemudian belum itu saja tanpa dibayar. Naam. Wa qila thumbiya hilfal fuduli li'anna awwala man du'ya ilahi thalathatun kulluhum ismul fadlu. Wahum al-fadlu bunu fudalah. Wal-fadlu bunu wada'a wal-fadlu bunu harisi. Ada sebagian sejarah mengatakan sebab dinamakan dengan Hilful Fudul, perjanjian Al-Fudul, karena yang pertama kali menyuruh untuk kesepakatan membela yang terzalimi ini semuanya bernama Fadl, jamaknya Fudul. Ya, ada yang bernama Fadl bin Fudala, Al-Fadl bin Wada'a, Al-Fadl bin Haris, semuanya namanya Fadl, jamaknya Fudul. Itulah dibilang dengan nama Hilful Fudul. Naam. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف فقد روى الحميدي عن محمد وعبد الرحمن ابن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبته. Ya, maka Nabi menyaksikan sumpah ini, sumpah setia untuk menuntut orang terzalimi ini, hak orang terzalimi. Al-Humaydi meriwayatkan dari Muhammad dan Abdurrahman ibn, keduanya adalah putra Abu Bakar Siddiq, keduanya berkata, bersabda Rasulullah, aku benar-benar telah pernah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an sumpah setia, kesepakatan. Ya, sekiranya setelah Islam aku diajak untuk bersumpah membela kezaliman seperti itu, pasti aku akan penuhi. Naam. Wa rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi wa Ibn Hibban fi sahihi bi sanadin sahihin عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين مع أمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنقصه. Ya. Kemudian Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya wasanad yang sahih dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, aku pernah menyaksikan hilfal mutayyabin. Ya. Sebagian orang mengartikan hilfal mutayyabin adalah hilfal fudul. Aku menyaksikan kesepakatan al-fudul. Al-mutayyibin artinya adalah yang baik-baik. Ma'umumati, ketika itu aku bersama paman-pamanku, wa ana ghulam, aku masih berusia kanak-kanak, ya belum lagi dewasa. Fama uhibbu anna li humran na'am, maka aku tak ingin digantikan waktu tersebut, ya, walaupun dengan unta-unta merah. Wa inni angkuthuhu, aku tak ingin kalaulah aku yang membatalkan sumpah tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Khurujur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi tijarati Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian kita pindah kepada yakni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membawa dagangan Khadijah. Ya, tadi dia menceritakan ketika berusia 15 tahun. Sekarang kita pindah ketika Nabi telah berusia 25 tahun. Di mana dia telah dipercayakan untuk membawa dagangan salah seorang pedagang wanita yang paling handal di kota Makkah yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Naam. Wa fil khamisati wal 20 min umrihi al-mubarik kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajiran ila asy-syam fi mali Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi berusia 25 tahun, pada umur yang begitu berkah, keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedagang membawa dagangan milik Khadijah radhiyallahu anha ke negeri Syam. Naam. Wa kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'atan tajiratan dzata syarafin wa malin tasta'jiru rijala fi maliha wa tudaribuhum iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahum. Dan adalah Khadijah ini namanya Khadijah bintu Khuwailid, seorang wanita tajir, pedagang yang memiliki kemuliaan, yang memiliki harta yang banyak. Dia terbiasa memakai jasa orang-orang untuk melakukan atau menjualkan barang-barangnya. Ya, membawa barang-barang yang untuk dijual ke negeri Syam, kemudian membeli barang-barang dari negeri Syam untuk dijual di Mekah. Ya, terbiasa bermudharabah, memakai orang-orang yang dianggap amanah untuk menjalankan hartanya dan bagi hasil. Naam. Falamma balagaha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma balagaha min sidqi hadisi wa idami amanatihi wa karama akhlaqihi wa karami akhlaqihi wa ba'athat ilaihi fa'aradat alaihi an yakhruja fi maliha ila asy-syami tajiran wa tu'tiyahu afdala ma kanat tu'ti ghairahu min at-tujari faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Ya. Tatkala dia mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Rasulullah dipuji oleh Quraisy kejujurannya, ya, dalam berbicara, amanahnya, akhlaknya yang mulia, ya, maka dia terpikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin ya bekerja sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia utus orang untuk bernego dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar Nabi yang membawa dagangannya ke negeri Syam, yang menjual barang-barangnya ke negeri Syam. Dan dia berjanji akan memberikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam upah yang lebih banyak daripada upah-upah sebelumnya diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menerima hal tersebut sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi riwayatin anna Aba Talibin qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana rajulun la mala li wa qad istaddar zamanu alaina wa hadhihi 'iru qaumika wa qad hadara khurujuha ila Syam. Wa Khadijah bintu Khuwailid tab'athu rijalan min qaumika fi 'iratiha falau ji'taha fa'aradta nafsaka 'alayha la asra'at ilayka lima yablughuha 'anka min taharatika wa fadlika 'ala ghayrika fabalagha Khadijah al-khayru khabaru fa arsalat ilayhi fi dhalik wa qalat lahu ana u'tika dhi'fa ma u'ti rajulan min qaumika faqala Abu Talibin hada rizqun qad saqahu Allah ilaik. Dalam riwayat lainnya bahwasanya pamannya Abu Talib berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, aku ini tak punya harta dan kau melihat bagaimana payahnya zaman sekarang ini, sulit, dan ini ya barang-barang milik kaummu akan segera dibawa, akan diberangkatkan ke negeri Syam. Dan Khadijah bintu Khuwailid itu terbiasa mengutus orang-orang dari kaummu sendiri, ya, untuk mendagangkan barang-barang miliknya. Sekiranya engkau datang kepadanya, engkau tawarkan kepadanya jasamu, niscaya dia akan segera menerimamu. Karena dia mendengar tentangmu, bagaimana kesucianmu, keutamaanmu, ya, dibandingkan dengan laki-laki lain. Maka sampailah ke telinga Khadijah berita ini, seketika dia utus utusan menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah SAW. Dan dia berjanji dan berkata, aku akan memberikan kepadamu dua kali keuntungan lebih banyak yang kuberikan kepada laki-laki selainmu. Maka berkata Abu Talib, inilah rezeki yang Allah berikan kepada kita melaluimu. Naam. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maliha wa kharaja ma'ahu gulamuha Maisaratu wa ja'ala umumatuhu yusuna bihi ahlal 'airi hatta qadima Busra min asy-Syam wa nazala fi dhilli shajaratin qaribatin min sawma'ati rahibin min ar-ruhbani yuqalu lahu Nasturun. فطلع الراهب إلى ميسرة فقال له من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة فقال له ميسرة هذا الرجل من قريش من أهل الحرام فقال الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا النبي ثم قال لميسرة أفي عينيه حمرة قال نعم لا تفارقه فقال هو النبي وهو آخر الأنبياء ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم أيوة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماليا berangkatlah Rasulullah membawa harta Khadijah dan dia keluar ditemani oleh budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah itu budak laki-laki, Maisarah itu bukan perempuan, ya. Kita di Indonesia menganggap Maisarah itu perempuan, dia laki-laki. Berangkatlah Maisarah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan paman-paman Nabi mengingatkan kepada kafilah tersebut agar mereka menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah mereka di tempat bernama Busra di negeri Syam. Ya, turunlah ketika itu Maisarah dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, bernaung di bawah sebuah pohon yang dekat daripada tempat ibadah seorang pendeta yang bernama Nastur. Maka pendeta tersebut melihat kepada Maisarah dan bertanya kepadanya, siapa laki-laki ini yang tadi singgah dan ya berada di bawah naungan pohon tersebut? Berkata Maisarah, laki-laki ini adalah seorang dari Quraisy, dari Ahlul Haram. Berkata pendeta, taklah pernah turun, ya, singgah, bernaung di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Kemudian dia berkata kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya ada sedikit warna kemerahan? Maka dia berkata, ya. Berkatalah dia, inilah nabi akhir zaman. Naam. Thumma ba'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sil'atahu allati kharaja biha fa waqa'a bainahu wa baina rajulin mulahatun fa qala lahu ihlif billati wal 'uzza fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma halaftu bihi ma qattu wa inni la amru fa'uridu anhumā fa qala rajulu inni la amru wa inni la amru fa'uridu anhumā fa qala ar-rajulu al-qawlu qawluka thumma ashtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma arada an yashtariya wa aqbala qafilan ila makkah wa ma'ahu maisaratu. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasnya, ya, mendagangkan harta milik Khadijah. Kemudian terjadi antara Nabi dengan salah seorang pelanggannya, ya, perselisihan, dan pelanggannya berkata kepada Nabi, bersumpahlah engkau demi nama Allah dan Uzza, nama kedua berhala. Kata Nabi, aku tak pernah bersumpah dengan kedua nama berhala tersebut. Sungguh aku ketika melewati keduanya, aku berpaling, tak menoleh kepada keduanya. Berkata laki-laki itu, al-qawlu qawluk, kalau begitu aku ikut dengan apa yang kau katakan. Ya. Kemudian Nabi SAW membeli berbagai macam bentuk benda-benda yang dipintakan oleh Khadijah untuk dibeli. Kemudian dia pun kembali ke kota Mekah bersama budak Khadijah bernama Maisarah tadi. Naam. Wa kana Allah qad alqa 'alaihi sallallahu alaihi wasallam al-mahabbata min Maisarah fa kana ka'annahu 'abdun lahu. Falamma kanu bi marri dhahrani qala Maisarah ya Muhammad intaliq ila Khadijah fa akhbirha bima sana Allah laha 'ala wajhika fa innaha ta'rifu dhalika laka. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة في ساعة ظهيرة وخديجة في علية لها Faraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ba'irin. Wa malakani yudillanihi faratuhu nisa'aha fa'ajibna lidhalik. Wa dakhala 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khabbaraha bima rabihu fi wajhihim. Fa surrat bidhalika falamma dakhala Maisaratu 'alayha akhbarathu bima ra'at. Fa qala qad ra'aytu hadha mundu kharajna min asy-Syam. Wa akhbaraha bima qala ar-rahibu nasturun thumma ba'at khadijatu ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam min tijaratin wa rabihat dhifa ma kanat tarbahu wa ad'afat lahu dhifa ma kana tu'ti rajulan min qaumihi. Ya, benarlah Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat dalam hati ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kecintaan kepada Maisarah, seolah-olah Maisarah itu bagikan budaknya sendiri. Terkala mereka tiba di Marwah Dhahran, berkatalah Maisar, wahai Muhammad, segeralah bertolak menuju Khadijah. Beritahukan kepadanya apa yang Allah SWT buat padamu. Ya. Pada wajahmu sesungguhnya dia mengetahui hal demikian. Maka Rasulullah SAW pun maju. Masuklah Rasulullah ke kota Mekah ketika ya siang hari. Dan Khadijah sedang berada di atas rumahnya. Maka dia melihat Rasulullah SAW di atas kendaraannya, ada dua malaikat yang menaungi Rasulullah SAW. Maka dia tunjukkan hal ini kepada wanita-wanita di sana. Ya, dan mereka semua kagum bagaimana Rasulullah dinaungi oleh ya malaikat. Kemudian Rasulullah pun masuk menemui Khadijah dan beritahukan tentang perdagangannya yang telah berhasil dia jualkan semuanya dan pulang membawa apa yang dipesankan oleh Khadijah. Maka betapa senangnya Khadijah. Ya. Tatkala Maisarah masuk menemui Khadijah, dia beritahukan apa ya kepada Maisarah apa yang dia lihat. Ya. Nabi SAW dinaungi malaikat. Berkatalah Maisarah, aku pun telah melihat sejak kami keluar dari Syam. Dan dia beritahukan juga apa yang telah dikatakan oleh Nustur tentang Nabi yang mulia di lan Nabi akhir zaman. Ya. Kemudian Khadijah menjual segala macam barang-barang yang dibeli Nabi dari negeri Syam. Dan Khadijah mendapatkan untung yang berlipat ganda. Kemudian dia berikan kepada Nabi SAW juga upah yang berlipat ganda yang tak pernah diberikan kepada kaumnya. Sampai di sini, insyaAllah tabaraka ta'ala kita lanjutkan kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.